ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Subang. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Ahmad Muafiq yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Desa Tertinggal, Pak Wakil Bupati, Pak Kajari, SKPD, Forum OPD, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga masyarakat Lebong yang pagi ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini kita bisa berkumpul di Polres Lebong dalam rangka istiqosah dan tabligh akbar dengan tema bagaimana kita menciptakan pemilu pilek pilpres besok tanggal 17 kita akan melaksanakan pencoblosan, bagaimana situasi kondusif yang kita jaga bersama-sama, kemudian harapannya kita melaksanakan pemilu yang aman, pemilu yang damai, dan pemilu sejuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. saya selaku Kapolres mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kyai yang berkenan hadir jauh-jauh dari Jogja. Kebetulan Pak Menteri yang bilang, Pak, sampai juga di Polres kami, Pak. Inilah kami di Polres Lebong, Pak Kyai, Pak Menteri. Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias sekali untuk mendengarkan ceramah dari Pak Kyai. Jarang-jarang loh Pak Kyai kami disemberin kayak dari Jawa. Alhamdulillah berkenan sudah hadir. Saya rasa demikian, nanti kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Pak Kyai. Insya Allah bermanfaat, menjadi barokah bagi kita seluruh masyarakat Lebong. Amin. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Lebong atas sambutannya. Karena Bapak Kapolres lah acara pada hari ini dapat terselenggara dengan baik. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Lebong kepada Bapak kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama yang kita banggakan, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Menteri PDT, Bapak Eko. Yang saya hormati Pak Kyai Haji Ahmad Muwafiq. Yang saya hormati Forum Komunikasi Perangkat Daerah. Yang saya hormati para staf ahli, asisten, dan Pak Sekdang. Yang saya hormati kepala dan pimpinan instansi vertikal. Yang saya hormati para kepala OPD dan para kabak. Yang saya hormati para camat, lurah, dan kades beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan pada pagi hari ini serta muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini serta limpahan nikmat lainnya sehingga kita bisa dipertemukan dalam majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kehidupan kita kepada keluarga, para sahabatnya, limpah kepada kita semua yang senantiasa berupaya melaksanakan ajaran beliau. Tak lupa saya ucapkan juga kepada Pak Kyai Muwafiq, selamat datang Pak Kyai, inilah Lebong dan inilah masyarakat kami Lebong yang begitu antusias terhadap mendengar ceramah-ceramah yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya masyarakat Lebong yang sangat religius. Sungguh ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya selaku pribadi maupun yang dituakan di jajaran Pemkab Lebong bahwa Kyai Haji Ahmad Muwafiq berkenan rauh di tengah-tengah masyarakat Bumi Suara Angkatan Setumang ini. Tentunya mutiara hikmah dan tausiah Kyai sangatlah kita nantikan guna menambah khasanah ilmu dan pemahaman kita. Tak lupa apresiasi positif saya sampaikan kepada penyelenggara yang telah berinisiatif mendirikan majelis ini. Semoga mampu memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi peningkatan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, majelis taklim seperti ini merupakan sarana yang cukup efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu diharapkan dapat memperlancar komunikasi dalam sebuah kerangka silaturahmi yang semakin erat antara berbagai komponen dan potensi umat Islam sehingga mampu memperkokoh ukhuwah Islamnya yang akhirnya bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa kita. Rasa persatuan dan kesatuan senantiasa kita perlukan guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terlebih lagi bagi kita warga Kabupaten Lebong yang sebentar lagi melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum. Jamaah yang berbahagia, dalam hubungannya dengan memilih pemimpin, ajaran Islam telah memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Dalam Al-Quran secara tegas Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman. Allah SWT berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Pemimpin adalah faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pemimpin itu bersifat jujur, baik, cerdas, dan amanah, niscaya rakyatnya akan makmur, sejahtera, aman, dan damai. Sebaliknya, jika pemimpinnya tidak jujur serta bertindak zalim, niscaya rakyatnya akan sengsara. Apabila berkaca dari teladan Rasulullah SAW, sifat seorang pemimpin harus mencerminkan sifat-sifat teladan yang dimiliki oleh Nabi, yaitu yang pertama, amanah yang dapat dipercaya. Siddiq, artinya perbuatan dan perkataannya dapat dibenarkan. Yang ketiga, fatonah, yang artinya cerdas atau bijaksana serta tabligh, mampu berkomunikasi dengan rakyatnya. Pilihlah pemimpin yang amanah sehingga dia benar-benar berusaha mensejahterakan rakyatnya. Pilih pemimpin yang cerdas sehingga dia tidak bisa diperdaya pihak lain yang akhirnya akan membawa mudarat bagi rakyat dan negaranya. Selain itu, pemimpin yang cerdas punya visi dan misi yang jelas untuk memajukan rakyatnya. Hadirin yang saya hormati, terkadang kita begitu apatis dengan pemimpin yang korup sehingga memilih golput. Golput itu adalah sebagai suatu pilihan. Padahal sikap golput atau tidak memilih pemimpin merupakan sikap yang kurang baik. Dalam Islam, kepemimpinan itu penting sehingga Nabi pernah berkata, jika kalian berpergian, pilihlah satu di antara jadi kalian jadi pemimpin. Jika hanya berdua, maka salah satunya jadikanlah pemimpin. Sholat wajib pun yang paling baik adalah yang ada pemimpinnya, yaitu imam. Pilihlah pemimpin yang bisa menjadi teladan, bermoral, dan berakhlak mulia. Pemimpin yang tidak hanya santun dan soleh pada penampilannya saja, namun kesantunan kesolehan itu mampu direfleksikan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui majelis istighosah ini, saya mengajak agar kita bersama-sama berikrar untuk mensukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Upaya mewujudkan sukses pemilu serta ini tentunya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Mungkin uku nakyo magakumu talyo ate basoku, mungkin ini wo mamang bibi kako ataupun ayu maroba itu sesama membangun lebong. Maroba itu sukseskan pemilu pada 17 April konyol. Lebong berprestasi, lebong bersatu, lebong maju. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atas sambutannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, mendengarkan ceramah agama yang dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau lebih dikenal dengan Kiai Muwafiq atau Gus Muwafiq, lahir di Lamongan pada tanggal 2 Maret 1974. Beliau adalah salah satu Nahdlatul Ulama yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafiq dikenal sebagai salah satu orator NU di zaman sekarang. Beliau adalah mantan aktivis mahasiswa PMII ahli sejarah dan juga pernah menjadi asisten pribadi Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan itu. Hadirin sekalian, mari kita sambut Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, ketua jamiah Nahdlatul Ulama Muhammadiyah atau yang lain, wasliyah yang hadir, yang saya hormati, yang kita cintai bersama, Bapak Kapolres Lebok dan seluruh jajarannya beserta ibu-ibu Bayangkari yang kita cintai, yang saya hormati Bapak Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Eko, yang tadi saya lihat juga fotonya di jalan banyak itu Pak Eko. Nah ini yang benar-benar kita cintai ini Pak Wakil Bupati. Ini yang kabarnya masih sendiri. Kabarnya, saya nggak tahu persis. Kabarnya masih sendiri. Iya. Itu. Seluruh tamu undangan, satu yang lupa itu dari TNI. Nah, Bapak dan Ramil dan Subdenpom, Pak Subrianto di depan, jangan di belakang gelesep gitu. Ini kalau sudah TNI Polri itu saya nggak ngerti pangkatnya apa. Wong bintang-bintangnya mirip. Yang saya tahu itu cuma bintangnya Banser. Bintangnya Banser itu tahu saya. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini selalu diingatkan tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Kita ini selalu diingatkan jangan ribut, kita ini bersaudara. Tapi benar enggak kita ini bersaudara? Alhamdulillah kita bersaudara. Jadi seluruh manusia itu bersaudara, cuma ada yang dekat, ada yang jauh. Kenapa? Karena manusia itu asalnya dari Nabi Adam. Jadi manusia pertama itu kan Nabi Adam. Kita ini manusia keberapa itu, makanya tinggal jadi yang kecil-kecil gitu. Manusia pertama itu Nabi Adam, itu yang laki-laki. Yang perempuan namanya Siti Hawa. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa itu sesungguhnya itu bukan orang sini. Nabi Adam itu transmigran. Ya kalau di sini kan ada transmigran dari Jawa, ada kan? Adalah Nabi Adam itu juga transmigran, tapi transmigran dari langit. Jadi pindah dari langit. Dulunya manusia ini sekampung sama iblis, sekampung sama malaikat. Itu sekampung iblis, sekampung malaikat itu tonggoan. Jadi satu perumnas kalau sekarang. Cuma Nabi Adam terus pindah ke sini, pindah ke dunia. Untuk apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin di sini. Makanya karena manusia ini bukan penduduk sini, manusia ini penduduk langit. Nah, makanya bentuknya beda dengan yang ada di sini. Manusia ini beda sendiri, karena bukan penduduk sini. Bentuknya paling baik, gak ada bentuk sebaik bentuk manusia, karena aslinya bukan penduduk sini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pemimpin, maka datang ke sini bentuknya paling baik. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin kalian ini yang terbaik. Makanya manusia ini berbeda ketika di sini, oh, pendatang. Yang asli sini itu ya bangsa kucing itu asli. Itu penduduk bumi setempat ini asli. Harimau itu asli. Yang kadang orang bilang stul. Harimau. Kadal itu asli. Anjing itu asli penduduk bumi. Kalau manusia bukan. Manusia itu penduduk langit, turun ke sini. Makanya mulutnya ya paling baik mulut manusia ini. Dibanding mulut kambing yang asli sini kalah baik. Mulut kambing itu bunyinya cuma dua. Kalau lapar itu Mbak Ee. Kalau pengen kawin Mbak Oo, itu kambing. Itu asli itu. Lah kalau mulut manusia ini om terbaik bukan asli sini. Ngapain aja bisa? Suara burung bisa ditirukan, suara harimau bisa ditirukan. Bahkan enggak ngomong pun bisa ngomong, diem enggak bunyi pun ada omongannya. Mulut manusia itu. Nah, ini loh zaman kenapa ketawa? Karena ngomong walaupun enggak ada bunyinya. Tangan manusia ini paling baik. Tangan monyet itu atau tangan beruk ya orang sini bilang. Itu enggak ada beruk kok terus utek-utek kumpil itu enggak ada. Apalagi kok beruk beruk cebok itu enggak ada habis ya udah lari gitu aja. Ini tangannya, tangan manusia apa aja bisa. Mulai dari utek-utek kumpil, ngumpal motor, petan itu bisa. Bahkan enggak ngomong ini bisa ngomong tangan ini enggak bunyi juga bisa ngomong kok ini tangan baik. Ini manusia terbaik. Jadi kita ini mesti menyadari betul bahwa kita ini makhluk yang terbaik. Jadi kita ini makanya harus berbuat baik. Manusia ini dan menangan. Di sini mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Harimau yang sangar kayak gitu kalah sama manusia. Masukin kerangkeng, tembak, kena. Burung sepinter dia berterbang sama manusia kalah, ditembak kena, diketapel kena, kalau belum mati ya diambil telurnya itu ya kena. Itu ikan sejauh apapun dia pinter berenang kalah sama manusia. Angkasa dibikinkan pesawat, laut dibikinkan kapal, hutan kalau manusia datang habis hutan itu, gunung pun kalau manusia datang habis itu kalau udah manusia yang datang. Manusia ini memang pendatang yang paling hebat. Cabai pedes gak kuat makan campur sama bawang, masih kurang enak cari tumbar. Masih kurang enak cari merica, cari kemiri. Nah, udah gitu cari kelapa, diperes di situ. Masukin panggang lele. Udah jadi makanan yang enak. Nah, kalau kadal lo ngasih di sini lihat makanan langsung telan gitu aja lo ngasih di sini. Makanya manusia ini karena bukan asli sini, menangan. Nah, manusia itu gak ada yang bisa ngalahkan. Kalahnya cuma sama satu. Apa? Ngantuk. Nah sudah, kalau manusia itu sudah sama ngantuk pasti kalah. Nah, orang mau ngerokok kok ngantuk ya jatuh, membakar karpet. Kok ngantuk ya nyemplung isi. Manten baru kok ngantuk ya gak ngapa-ngapain. Pokoknya manusia itu kalahnya sama ngantuk. Makanya orang-orang yang kuat meleknya, kuat menahan kantuknya, itu jadi orang hebat. Rasulullah sanggup menahan kantuk 15 tahun naik turun gua Hira jadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kuat menahan kantuk 25 tahun jadi Sultanul Aulia. Makanya nenek moyang kita ini walaupun dulu gak pinter-pinter, tapi daya tahan kantuknya kuat, maka hebat-hebat. Bisanya kadang cuman Bismillahirrahmanirrahim. Itu sakit gigi cung itu sembuh. Karena kuat nahan tirakatnya. Orang dulu kalau mau jatuh cinta gitu kok ditolak, oh, gak tidur itu. Yang santri masuk masjid baca ya Rahman ya Rahim. Wah, itu 7 hari 7 malam sambil gak tidur, besok pagi I love you sudah. Kalau gak mau ya Rahman ya Rahim, ya ada dulu saya dikasih mantra orang Melayu, kayak kambing bulat-bulat disimpan jadi jimat, ditelan jadi obat. Baca itu sebanyak-banyaknya, pagi itu dilemparkan kepada yang kita cintai gitu. Oh udah dikejar gitu. Iya dikejar karena marah. Nah, itu. Makanya orang-orang tua kita dulu kuat-kuat, ketemu harimau itu cuma gini aja. Sekarang orang ini ngantuan, dikit-dikit tidur, maka gak ketemu orang kuat. Orang sekarang jangankan ketemu harimau, ketemu buang melinjo takut. Kasih melinjo ini melinjo, enggak kenapa, samurai tahu. Ketemu santan takut, enggak aku kolesterol. Lembaganya manusia itu apa, obat terkuat dalam kehidupan itu apa? Itu adalah melek kalau orang itu, menahan itu, diet. Nah itu yang enggak boleh lupa, makanya Allah menyatakan ya ayuhan nas, hei manusia. Yang dipanggil itu manusia, ya ayuhan nas. Yang tidak manusia tidak hai, lagi itulah intinya. Hai manusia, lah kita ini manusia. Itu. Nah itu manusia itu beda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, aku bikin kalian dulu itu laki-laki satu. Nabi Adam wa unsa dan perempuan Siti Hawa. Nah kemudian dari Siti Hawa dan Nabi Adam ini lahirlah manusia dengan bangsa dan suku terus beranak pinak. Lalu Nabi Adam dulu cuma dua, kemana-mana juntal-juntul berdua gitu. Kisah cinta Nabi Adam itu diabadikan oleh Allah dalam sebuah tugu cinta yang namanya Jabal Rahmah lah naik, Mekah lah naik. Makanya manusia kalau mau tahu asal-usulnya disuruh ke sana. Nah orang Islam disuruh ibadah haji untuk nengok ini loh, dulu nenek moyangmu itu pertama kali ketemu itu di situ. Jadi Siti Hawa sama Nabi Adam itu turunnya gak bareng, dipisah sama Allah itu hampir 200 tahun pisah dalam kerinduan. Sampean bisa bayangkan rindu kok 200 tahun itu rasanya kayak apa? Saya kadang rindu sehari aja udah waduh pusing itu. Udah lihat tiang listrik seperti lihat wajahnya. Itu rindu. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi itu tidak sama Siti Hawa, pisah. Makanya manusia di dunia ini pertama kali diuji oleh rindu. Jadi ujian manusia pertama kali ke muka bumi ini ujian kangen. Makanya di dunia ini gak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Makanya rindu itu berat. Makanya jangan rindu. Lu sakit gigi itu dikasih obat sembuh, udunan disuntik sembuh, tapi kalau rindu makan gak enak, tidur gak nyenyak, mumet. Kenapa? Karena itu sakit rindu, sakit manusia pertama kali. Makanya kalau punya anak sudah rindu, carikan wujud kerinduannya. Kalau yang dirindukan laki-laki, carikan yang dirindukan laki-laki. Kalau yang dirindukan perempuan, carikan. Iya, termasuk yang dirindukan oleh Pak Wabub, carikan. Ini mulai carikan. Kami yang punya tanggung jawab besar ini, kangen. Dan Nabi Adam rindu, itu waktu Nabi Adam rindu itu ya kelayapan kemana-mana, kangen. Makanya kalau anak manusia rindu itu mesti kelayapan sana, Panana Nabi Adam juga sama, kangen sama Siti Hawa. Sampai Nabi Adam ini enggak tahan teriak, Hawa, wah. Saya enggak kebayang seberapa kuat suara Nabi Adam. Wong tingginya itu 60 dirok, 60 hasta, 60 begini. Jadi Nabi Adam itu enggak kecil kayak sampean gini, tinggi besar, sekitar 50-an meter. Iya, Nabi Adam itu tinggi di atas menara itu. Itu paling 25 kalau enggak 26. Tinggi lagi. Jadi kalau Nabi Adam itu jalan kaki, yang kadalnya aja segede dinosaurus. Dinosaurus itu kadal sama Nabi Adam. Tinggi 60 kilo. Suaranya wow, wow. Sound ini kalah. Enggak usah dibayangkan katoke sak piro. Nah, celananya ya mesti gedorong yang segede itu. Jadi kalau sapa Kapolres itu zaman segitu itu mungkin ya cuman dipegang ini aja seperti puk gitu sampai Medan. Hawa, 200 tahun teriak-teriak dari Siti Hawa. Ya. Akhirnya ketemu. Lah ketika ketemu, Hawa, Mas Adam. Hawa, ketemu Siti Hawa lagi di atas gunung gitu. Lagi duduk perlu, Mas Adam, Abang. Abang, baliklah, Abangku balik, Abangku tunggu di tengah laman. Aja kayak Nabi Adam lari. Siti Hawa lari, tapi Nabi Adam, Hawa, jangan, kamu jangan ngejar aku, biar aku yang mengejarmu. Kenapa bang, kalau engkau mengejar aku Hawa, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita besok ada perempuan ngejar laki-laki. Udah kamu disitu, udah jangan terus. Nabi Adam naik ke atas, Hamku hamisi selalu. Alir naik ke atas, begitu ketemu pek itu tele tabis berpelukan. Nawang itu air matanya mengalir jadi sungai. Orang segede itu kan air matanya nggak mungkin segelas. Oh itu pasti sesungai lah orang segede mungsat gitu. Nabi Adam itu kalau ngeludah kena sampean langsung tenggelam itu. Duh, pek gitu, gede. Nah, dari situ kemudian oleh Allah kisah cinta itu diabadikan, dikasih tugu namanya Jabal Rahmah. Ya, kadang bisa kita tengok itu tugu cinta. Makanya kalau kita masih punya kerinduan dan indah, Pak Kapolres dan Bu Kapolres ini ya, Padang Jawa sama Medan. Kalau masih jalan berdua Kapolres ya, makan bakso dulang-dulangan berdua sendok ini. Tapi jangan lupa bawa pisau. Pisaunya untuk bikin tugu cinta. Ukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Nanti kalau ribut tinggal bilang, "Dek, jangan ribut. Abang juga enggak pengen ribut. Ada juga jangan ribut. Udah deh, daripada kita ribut, kita tunggu. Tunggu sebentar, kita pergi ke tempat kita berdua dulu memadu kasih. Di mana? Ada deh, tugunya masih ada. Di mana? Ayo kita beli bakso tempat dulu kita berdua. Kita cari tugu cinta kita terukir di mejanya tukang bakso." Begitu sampai sana mejanya ganti. Anak. Nyoter lah ini lah. Loh, makanya umat Islam itu selalu diingatkan, kalau punya kekuatan materi, punya uang dari seluruh penjuru manapun, kembalilah ke titik terakhir untuk menemukan kehidupan pertama namanya Jabal Rahmah. Terus disuruh duduk di situ, duduk aja nengok ini aja, namanya wukuf di padang Arafah, untuk melihat dulu manusia itu dari situ. Jadi Islam itu mengajarkan persaudaraan yang luar biasa, bukan cuma persaudaraan antar suku Indonesia, bukan cuma Lebong sama Rejang, Lebong sama Jawa, enggak, tapi sedunia. Namanya Jabal Rahmah itu, makanya tengok sana, karena manusia itu dulu dari situ. Nabi Adam dan Siti Hawa bikin anak pertama di situ itu. Ya enggak ada ini, enggak ada rumahnya. Oh, enggak ada yang lihat. Ya, kalau kita ya harus bikin tembok karena banyak yang lihat. Kalau waktu itu kan enggak ada yang lihat, ya wul di situ ya. Ya sama lah kayak kita kalau bikin kan ya gitu-gitu. Ya, tapi kan enggak ada orang waktu itu. Yang melihat paling ya dinosaurus ngopo. Lah dari situ terus punya anak, beranak pinak, tapi karena biotop itu besar, makanya makanannya cepat habis. Sehari paling enggak sekintal itu orang 50 meter itu. Sekali makan cabuknya itu segede son itu, les gitu. Kalau bikin permen mungkin segede sapi permennya. Op. Gitu. Kalau ayam itu cuma selilit cak. Lah dari situ terus kemudian manusia ini banyak lah terus berpindah, makanya min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kuli kalian kubikin berbangsa-bangsa bersuku, maka kemudian lahirlah bangsa yang tetap di sana enggak pindah disebut bangsa Arab. Kemudian ada yang pindah ke Eropa disebut bangsa Eropa atau bangsa Arya. Ada yang pindah ke Cina, pindah disebut bangsa Mongoloid. Ada yang pindah ke Afrika disebut bangsa Negroid. Nah, ada yang pindah ke sini disebut bangsa Indonesia. Lah, tapi begitu pindah ini kan enggak ada yang tahu. Kok tadinya itu satu orang, dua orang wajahnya sama. Begitu pindah kok berubah? Yang tetap di Arab itu tetap cantik, tetap ganteng, hidungnya mancung, matanya, rambutnya ikal. Yang pindah ke Eropa berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Nah, yang pindah ke Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit gini. Yang pindah Afrika jadi hitam gosong kayak kopi goreng. Nah, yang pindah ke sini kok berubah jadi kecil-kecil, pendek-pendek begini. Ini gimana? Ini enggak ada satupun penjelasan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Enggak ada, makanya saya cari kenapa waja'alnakum su'uban wa qabaila. Begitu pindah kok jadi beda-beda ini kenapa ya? Saya mikir itu loh, makanya karena gak bisa dipikir, oh ini memang ketentuan Allah. Lahir menjadi manusia juga gak bisa dipikir, kenapa kok kita ini jadi manusia, kok gak jadi kambing? Kenapa kok jadi manusia, kok gak jadi harimau? Kenapa kita kok gak jadi gunung? Gak ada yang bisa mikir, tahu-tahu kita lahir manusia gitu aja. Yang kedua menjadi laki-laki dan perempuan. Gak ada yang bisa mikir, kenapa kok jadi perempuan? Kenapa kok jadi laki-laki? Gak ada yang bisa mikir. Saya kalau boleh milih dulu pengen jadi perempuan aja. Enak. Perempuan itu enak, didandani. Laki-laki itu berat. Memberikan uang untuk dandan. Laki-laki itu berat, enak perempuan itu. Makanya kita ini disuruh ngerti betul tentang laki-laki dan perempuan, karena ini gak bisa milih. Siapa yang bisa milih? Makanya Allah selalu menyatakan min zakari wa unsa, ini pengertianlah. Laki-laki disuruh ngerti, kalau laki-laki ini lebih kuat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, perempuan ini gak terlalu kuat, tempiling laki-laki juga kalah. Tapi kekuatan laki-laki terkadang juga kalah sama kekuatan perempuan. Kenapa? Apa buktinya? Seluruh obat kuat itu untuk laki-laki buat menaklukkan perempuan. Artinya perempuan lebih kuat dari laki-laki. Ayo tepuk tangan, no. Kuat. Jamu kuat itu mau apapun mereknya, itu untuk laki-laki buat menaklukkan perempuan, karena memang laki-laki ini kalahnya sama perempuan. Sekali senyum itu udah KO. Saya ini menangan di mana-mana. Kalau sampai rumah perempuan saya, ah, itu berhenti saya. Makanya saya kalau ngaji itu yang pertama kali saya dengar itu son, sonnya ini. Jangan sampai sonnya menghadap ke telingkuk, menghadap ke kuping saya. Karena kalau saya dengar son yang menghadap ke kuping saya dengan suara keras, nggak bisa ngomong saya langsung. Karena ingat suara istri saya. Pau, lumuk. Itu ya. Saya punya istri. Ada deh. Oh, istri saya ada di sana. Nanti saya ceritain. Ada belakang fasenya menceritakan istri saya tadi. Oh, tuh istri saya besar, enggak kecil begini. Apa kecil-kecil gitu. Oh, besar istri saya. Oke, sekintalan gitu. Iya, lu memang perempuan yang indah itu yang gendut, yang besar gitu. Gak percaya. Iya, perempuan yang indah itu yang besar. Ditinggal pergi kemana-mana, gak dikasih makan juga gak mati. Sudah ya. Kemudian jadi bangsa bersuku-suku, makanya kita itu kadang kok hirah deh. Ini keturunan nenek moyang kita ini satu, ketika pindah kok berubah. Akhirnya saya mikir nih, jangan-jangan inilah, karena memang keadilan Allah itu di sini. Yang Arab itu dibikin cantik tetap ganteng. Kenapa? Karena Arab itu nggak ada air. Nah karena nggak ada air ya dibikin cantik, dibikin kan ganteng. Kalau dibikin jelek, nggak mandi, walah tambah jelek itu. Makanya dibikin cantik ganteng, kalau biar nggak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng, nggak narang, nggak ada air. Orang Eropa kenapa dibikin tinggi besar, rambutnya merah? Karena Eropa itu ada musim dingin. Musim dingin itu luar biasa dingin. Kalau dibikin kecil, kedinginan, mati. Udah mati. Saya kemarin dari Australia 45 derajat panasnya. Terus rencananya akhir bulan kemarin, akhir Februari, saya mesti ke Uni Soviet dan sekitarnya. Tapi di sana min 41. Sampai bayangkan, min 41 berarti 41 kali lipatnya kulkas. Itu kencing itu belum selesai, udah kering sup gitu. Saking dinginnya. Lah kalau cuaca kayak gitu, air terjun curug gitu di sini kan, itu enggak turun, gandol aja di atas seperti sarang tawon karena kedinginan. Itu Eropa kalau sudah dingin kayak gitu. Makanya dibikin besar biar kalau kedinginan enggak mati. Orang Eropa itu kalau musim dingin, Eropa ya, kalau musim dingin ini enggak punya daun. Seluruh daun itu rontok. Kayak gini enggak ada daun-daun gini orang Eropa. Seluruh daunnya rontok. Karena seluruh daunnya itu rontok, maka orang Eropa kalau bulan Desember enggak punya daun. Jadi enggak kayak sini pusat daun itu, sayur itu enggak ada di sana kalau musim dingin. Seluruh daun rontok kena musim gugur. Makanya kalau bulan Desember orang-orang Nasrani, saudara kita yang Nasrani itu, kalau Natal pakai daun cemara, yang dipakai itu daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara ya, karena bulan Desember ya daun cemara aja yang enggak rontok. Makanya yang dihias itu daun cemara. Coba kalau Natal itu asli lebong, pasti ada daun jambu, ada daun rambutan. Makanya saya kemarin heran, ada orang kok gak mengerti ini perbedaan bangsa. Depan masjid jangan ditanami pohon cemara, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Itu jangan aneh-aneh kau. Pokoknya ini pengertian bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya matahari, tidak ada sinar ultraviolet kayak begini, gak ada. Makanya orang Eropa kalau musim dingin kulitnya berubah, pigmennya hilang, berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Jadi sinar matahari lah yang membuat kulit kita menjadi bagus. Kenapa kamu lari dari matahari? Eropa merindukan matahari sampai lari ke sini, nabung uang banyak ke sini untuk berjemur karena dia rindu matahari. Makanya kalau di sini datang cuman pakai camet aja dia. Pakai celana pendek sekali, cuman behan terus di tepi-tepi pantai sambil gini. Untuk apa? Pengen mendapat sinar matahari. Itu bukan pornografi. Kita aja yang ngeres. Jadi kadang kalau makanya Allah selalu mengatakan, "Ku bikin berbangsa-bangsa, lita'arofu, agar kalian pengertian." Orang Eropa kalau cari matahari, dia ya Allah nabung, Bu. Dan orang Eropa itu kalau jalan memang jarang kemudian pakai baju lengkap untuk menunjukkan apa? Bekas garis karena sinar matahari. Iya. Perempuan Jerman itu kalau tua itu berbahagia. Jadi enggak dandan apa perempuan Jerman. Guratan-guratan perempuan Jerman itu membuat dia sangat bahagia. Apalagi semakin banyak guratan terus jalan berdua sama kekasihnya. Orang akan mengatakan hebat orang ini. Setua ini hidupnya masih bahagia, punya cinta dan kekasih. Maaf Pak Wakil Bupati. Rindu matahari. Makanya sampai di sini orang Eropa itu berjemur. Berjemur di pantai gini. Maka tolong Pak Wakil Bupati, jangan bikin perda syariat untuk orang turis ke sini harus pakai jilbab. Jangan, nanti dia pergi entah kemana. Karena mereka sedang mencari matahari. Masa cari matahari disuruh pakai jilbab? Ini mungkin kan? Ini tolong pengertian. Makanya kita mesti ngerti yang begitu-begitu. Gak usah cerewet. Orang Eropa kalau musim dingin gak bisa makan ikan, Bu. Sungainya mengering. Jadi es. Makanya kalau ada musim panas cari ikan diawetkan namanya sarden. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Oh, setiap hari kita dapat ikan di sungai. Iya, dapat ikan di sungai. Gak ada ikan ya kodok-kodok juga. Ada indahnya Indonesia kita ini. Makanya orang Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena di Afrika itu singanya ada. Allah nitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih kayak kita ini dikejar singa, lari kemana? Kelihatan loh putih gini-gini. Lah kalau hitam gitu langsung tengkurap gitu, singanya cari di mana? Inilah pengertian kita sebagai bangsa. Harus mengerti Allah, makanya mengertilah kata Allah perbedaan itu. Orang Afrika ini gak bisa dandan, gak bisa kayak begini cantik-cantik bersih, gak bisa. Nyamuk Afrika itu ganasnya luar biasa. Gak mempan sama tiga roda, gak mempan sama cap King Kong. Mempannya kalau ada tai gajah diambil kemudian diaduk sama kencingku kuda, terus aduk-aduk begini, saripatinya diusap-usapkan begini. Iya, karena gajah itu sering makan bunga lavender, bunga anti nyamuk. Nah, difermentasi di dalam perutnya gajah, makanya melonteng-melonteng gini. Orang Cina kenapa tembem-tembem dan sipit-sipit begini? Karena di Cina, kalau musim dingin, salju turun, mataharinya keluar. Jadi silau, makanya lama-lama kan ya gini-gini. Ini bangsa. Lah, persoalannya kenapa di muka bumi ini yang paling kecil kita, yang minimalis kita, cantik enggak, jelek enggak, putih enggak, hitam enggak, gede enggak, kecil enggak, paling aneh kita ini. Kalau foto ditempelkan di sandingnya, di sampingnya apa sarukan gitu, pasti kelihatan jelek kita. Tempel, oh ini sarukan, makanya nggak ada. Rumah kita itu tempelannya Rembo, sarukan. Artis-artis itu, kalau Indonesia ya paling enggak Habib Syekh gitu. Itu kan cakep-cakep. Nah foto kita tempel di situ jadi aneh, kecil-kecil, jelek-jelek. Lah itu makanya kalau kita berbicara enggak usah khawatir, enggak usah cemburu sama orang Arab, enggak usah cemburu sama orang Eropa, enggak usah cemburu sama orang Afrika. Kenapa kita? Karena oleh Allah kita yang kecil-kecil ini diletakkan oleh Allah di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Kita ini punya bumi terindah. Gak ada muka bumi seindah Indonesia ini, gak ada. Saya sudah keliling dunia. Mana dunia yang belum saya jelajahi? Semua sudah. Negerinya Maria Mercedes, negeri telenovela di Venezuela sana, panasnya ungkep apa? Ungkep sumuk, lembab, pengap gitu. Makanya orang sana cuma pakai you can see itu aja. Iya, nah nanti usia cantiknya sampai 30. Di atas 30 itu tubuhnya udah bledos, gede sekali gini, sakursi penuh dulu. Masa depannya sampai sana, latar belakangnya jauh ke belakang. Kewer, kewer. Cahit itu rame. Kita ini di belahan bumi terbaik. Makanya kita ini orang semua cemburu lihat orang Indonesia. Kenapa? Eropa silakan mempunyai apa saja, Arab silakan punya apa saja, Cina silakan punya apa saja, tapi mereka tidak punya satu hal. Apa? Itu hanya milik Indonesia, matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Itu milik kita. Nah itu orang kadang nggak ngerti karena sampean nggak pernah pergi ke Eropa. Orang Eropa rindu matahari. Kita malah panas. Mereka rindu. Coba kalau ada Eropa satu di sini pasti telentang di situ itu. Besok lagi kalau ada Pak Eko, tolong bawakan satu besok orang Eropa suruh sini. Pasti dia gak akan kemana-mana, tenggurap, telentang, tenggurap gitu. Terus kayak kucing kayak gitu, kucing yang lihat panas. Rindu orang Eropa, sangat merindukan matahari. Jadi rindu mereka. Orang Arab itu punya pohon, itu mimpi. Karena untuk nanam pohon satu itu biayanya ratusan juta, kalau uang kita miliatan. Sini nanam pohon gak sengaja, pengen nanam pohon pepaya, gak perlu niat. Makan aja pepaya, telanlah bijinya. Habis itu pergilah ke ladang, lah di situ. Setengah tahun berikutnya tumbuh. Iya tumbuh, dan itu biasanya enak buah pepayanya. Iya, kayak semangka enak, karena kopi kalau dimakan luwak lebih enak daripada gak dimakan luwak. Makanya kopi luwak lebih mahal, kates ee juga lebih mahal. Nah itu makanya di empang-empang itu kan ikan-ikan dimakan nih tiap pagi itu. Lu makan ya. Nah inilah Indonesia, apa aja ada. Ini Indonesia. Makanya kita ini punya apa saja. Makanya bangsa ini dari dulu menjadi impian seluruh bangsa di dunia. Orang mimpi kesini semua. Jadi bukan cuma kita yang ini, kitanya gak kerasa. Dulu orang India pengen kesini, sampai kemudian menghasilkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan agama Hindu. Belanda datang ke sini, Jepang datang ke sini. Lah kita kadang malah pengen pindah ke tempat lain. Orang Indonesia, orang Eropa itu pengen punya rambut hitam. Kita malah pengen punya rambut merah. Akhirnya rambutnya di merah-merah. Iya, lah itu kalau di Jawa namanya LKMD. Lontok komeng dasi itu ya. Terpingin. Kita ini kadang gak sadar. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Itu. Punya kunci yang bisa belok kiri kanan, kunci Inggris. Padahal itu bikinan Medan gitu aja. Kampungnya Bangkapolres. Kita ini kan jambu Bangkok, ayam Bangkok. Mari kita pada semuanya di sini. Yang namanya kates apa pepaya California yang sekarang paling laris itu pepaya California. Itu produksi ITB. ditanam di sini, gak laku-laku, dijual bibitnya, kasih nama pepaya California. Akhirnya laku, padahal di California gak ada pepaya itu. Iya, gak ada. Ya itu, kita, kita punya segalanya. Makanya apapun yang dimiliki dunia, kita memilikinya. Orang Eropa punya kisah cinta, ya kan, kisah cinta namanya Romeo Juliet. Itu orang Melayu juga punya kisah cinta yang luar biasa. Apa? Siti Nurba, Nurba ya, sama aja. Sana punya cerita Samson. Orang Jawa punya Bandu Bondowoso. Orang Sumatera punya si Pahit Lidah, punya si Malin Kundang, punya semua. Sana punya cerita macam apa? Cerita yang terkenal, cerita tentang ibu tiri yang kejam, Cinderella. Kita juga punya cerita bawang putih, bawang merah. Sana punya cerita tentang kura-kura ninja. Kita juga punya cerita kancil nyuriti. Timun, apa bedanya? Sama aja. Tidak ada yang beda, sama aja. Ini apa yang kurang dari kita? Itu loh, makanya kita ini pengertian, kita dijadikan bangsa Indonesia lah. Ini yang harus kita syukuri. Makanya kita oleh Allah selalu diingatkan, jangan lupa. Nah, manusia ini semuanya bersaudara, cuman manusia kemudian berbeda, berbeda jalur kehidupan. Ada yang turunan ini, nah keturunan besar itu dulu sempat kelahi karena ribut. Kelahinya kenapa? Kelahi karena kehilangan tempatnya Nabi Adam, runtuh, udah gak ketahuan di mana tempat nenek moyang kita. Akhirnya tempatnya Nabi Adam ini dicari lagi oleh ahli arkeolog pertama dulu, namanya Nabi Ibrahim. Nyari mana nenek moyang kita ini tempat tinggalannya, sama istrinya namanya Siti Hajar, bawa anaknya namanya Nabi Ismail. Dia jalan cari, ayo cari tempat nenek moyang, perjalanan jauh ini, akhirnya ketemu. Begitu ketemu ternyata sudah runtuh, maka dibangun kembali sama Nabi Ibrahim. Dibangun ulang sambil berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarin 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu sholata waj'al 'ibadatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku titipkan anak cucuku di tempat gersang ini, enggak ada apa-apa ini. Maksudnya ya, tempatnya Nabi Adam dulu. Mudah-mudahan nantinya mau sholat kuat, kemudian dicintai manusia dan mendapatkan rezeki buah-buahan, agar bersyukur. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim punya anak di situ. Anaknya satu lagi, namanya Ishak, karena Nabi Adam, Nabi Ibrahim ini punya istri dua. Yang satu Hajar, yang satu Ismail, yang satu Saroh. Yang dari Siti Saroh lahir anak Nabi Ishak, yang dari Siti Hajar lahir anak Nabi Ismail. Siti Hajar punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak, punya nama Israel. Lah, Israel ini punya anak 12. Israel atau Yakub itu punya anak 12. Dikenal dengan nama Bani Israel. Lah, Bani Israel ini lahir nabi-nabi besar. Lahir Nabi Musa punya agama Yahudi. Lahir Nabi Isa punya agama Nasrani. Lahir Nabi Sulaiman bangun kota besar namanya Baitul Maqdis, Filistin sana. Duh, makanya kemudian, nah ketika kemudian Nabi Muhammad ini lahir, ya kita ini yang umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir itu ketika Yahudi dan Nasrani masih kuat. Makanya akhirnya kemudian Nabi Muhammad bertempat di Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad di Mekah, yang dua masih kuat di Filistin, yang satu bergeser ke Vatikan di Roma, Romawi. Itu makanya kemudian ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, keturunan Bani Israel masih punya agama. Makanya Nabi Muhammad ketika jadi nabi dituntut untuk apa? Merukunkan ini semua. Makanya Nabi Muhammad dibebani oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Maka kemudian jadikanlah orang-orang ini iman dan beramal soleh. Tapi bagaimana dengan yang lain ini yang enggak bisa diajak aman wa amilus solihat? Ajaklah hidup bersama dalam kedamaian. Makanya Allah memberikan sumpah di awal, watin, demi buah tin, ini simbolnya Nabi Nuh, wazaitun, simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waquri sinina, simbol Nabimu Musa. Makanya watini wazaitun waquri sinina wa hadzal baladil amin. Nah, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Jadi makanya Nabi Muhammad ini punya tugas membentuk keamanan bangsa dan negara. Yang Islam diajak Islam, yang tidak Islam diajak hidup bersama dalam kedamaian. Makanya yang Islam diajari ngaji, yang enggak Islam diajak membentuk masyarakat baru dengan cara baru, apa? Menggunakan piagam Madinah, kesepakatan hidup bersama, saling mengerti masyarakat yang berbeda. Makanya di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, hidup bareng. Loh, ini loh makanya. Lah ketika dalam situasi seperti itu Nabi Muhammad biar enggak lupa kalau semua bersaudara, maka disuruh ibadah haji, disuruh nengok jejak masa lalu sejarahnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Makanya kita disuruh Nabi Ibrahim bangun Ka'bahnya dari sudut itu, kasih tanda namanya Makom Ibrahim. Nabi Ismail meletakkan batu bareng-bareng bapaknya, disebut Khidir Ismail. Lari-larinya Siti Hajar disuruh napak tilas namanya Sa'i, Sofa, Marwa. Kemudian melempar setannya disuruh mulangi kita Jamarot, Ula, Musmo, Akoba. Makanya kita melempar pakai batu gini, batunya habis, payung lemparkan, payungnya masuk, sendalnya lemparkan juga, saking jengkelnya, kadang istrinya dilemparkan juga, suaminya ganti dilemparkan, semuanya di situ. Duh, ini semua adalah napak. Islam itu mengajarkan agar manusia enggak lepas, bahwa semua berawal dari satu saudara. Setelah itu disuruh berkumpul, ini loh puncak ibadah haji, wukuf di Arab untuk nengok ini loh asal muasal kejadian manusia. Makanya kaum muslimin kalau sudah lihat Jabal Rahmah harus ingat manusia semuanya bersaudara antar bangsa. Kalau sudah lihat Jabal Rahmah kok enggak ngerti perbedaan antar manusia, mungkin hajinya mardut. Ini caranya Islam. Makanya biar Nabi ini enggak lupa, coba bayangkan. Setiap hari Nabi Muhammad disuruh untuk apa? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Sampai sholat begitu kan? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Memberikan sholawat pada Nabi Ibrahim. Setelah itu apa? Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan seluruh keturunan Nabi Ibrahim. Nah, keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang jadi maju, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani. Nah, kita doakan, bukan kita perangi. Yang Islam tetap Islam, yang bukan Islam kita doakan. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya kalau ibadah haji kita bisa hidup bersama. Haji napak tilas Nabi Ibrahim, karena orang Indonesia jauh, maka yang nyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Makanya jangan sampean hancurkan orang Yahudi, bunuh semua. Sampean kalau pergi haji berenang, karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Allah memberikan itu pada orang Yahudi. Umat Islam dikasih ilmu pergi haji, orang Yahudi dikasih ilmu bikin pesawat. Lah Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong pesawatnya namanya tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko, teko ya gak jadi. Iya, kita disuruh menikah, perempuan yang cantik-cantik. Tapi cantiknya perempuan kita gak bisa kalau tidak dibantu oleh orang Prancis. Orang Prancis membuat istri kita menjadi lebih cantik karena pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau bedak lebong ya gak bisa dipakai, wong beras ditumbuk ya blonteng kan. Apa lu hidup itu, makanya gak bisa sendiri. Iya, kita pengajian baik seperti ini, tapi Allah memberikan ilmu suara yang baik bukan pada kita. Ilmu itu diberikan pada orang Jepang yang pindah ke sana, turunan Nabi Adam, pinter bikin sound system loh ini. Kalau kemudian kita ngantuk karena pengen ngaji, Allah memberikan ilmu pada orang Cina biar orang Islam bisa ngaji. Orang Cina dikasih ilmu bikin rokok, makanya biar gak ngantuk rokokan, gudang garam, jarum Cina semua. Kita ini butuh sholat, kita butuh ibadah, aurat harus tertutup. Kalau pakai kain lebong mahalnya luar biasa karena hasil tenun, pakai serat. Makanya Allah bikin ilmu kain murah kepada Cina, akhirnya mukena satu harganya 10 ribu. Inilah kehidupan ya. Nah itu kehidupan, makanya umat Islam harus ingat itu. Kita ini kalau berbicara orang baik, sekarang orang baik gak bisa satu, gak bisa. Kita ini orang baik, contoh umatnya Nabi ini, makanya dikatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik dikasih ngerti dalam urusan agama. Sekarang ini seolah-olah sayalah yang paling baik. Kalau siang hari ini pengajian ini baik, yang terlihat paling baik siapa? Ya saya. Iya kan? Kalau pengajian ini baik, yang terlihat paling baik siapa? Ini sendirian di sini dikasih mic, kakek kursi. Yang lain enggak dikasih kursi, cuman saya aja. Karena sekarang musimnya orang ambil kursi. Makanya saya yang dikasih. Iya, jadi kalau sudah begini yang terlihat paling baik siapa? Saya sendiri sudah yang paling baik sudah. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik, sebab saya kelihatan baik di sini karena ada Pak Kapolres yang bikin acara. Kalau nggak ada panitia yang bikin acara, saya nggak kelihatan baik. Nah, kalau sudah kayak gitu, yang baik siapa? Saya apa Pak Kapolres? Ya gak bisa, baikkan saya. Jangan Kapolres, itu baru dua kebaikan sudah ribut itu sudah. Kata Pak Kapolres, saya dan pendukung polisi mengatakan, ya Pak Kapolres yang baik. Kalau gak ada acaranya Pak Kapolres, Pak Kiai gak kelihatan baik di situ. Saya balas, ya kalau saya gak datang juga gak baik. Itu gak ada selesainya, mau sampai ribut tujuan itu gak ada selesainya. Itu baru dua kebaikan aja udah nggak jelas siapa yang baik. Apalagi kalau ibu-ibu di sini protes, yang membuat ini baik kami. Kenapa? Karena kami mau duduk di situ. Coba kalau kita nggak datang, nggak ada yang duduk di situ, itu bukan pengajian. Apa bu? Cek sound. Cuma ngecek sound system ngomong edan. Nah yang di situ protes ya, kemudian ibu-ibu kelihatan baik karena kami pasang tenda lah, tukang pasang tendanya kamilah yang paling baik, padahal tukang tendanya gak sholat duhur. Bisa jadi lah. Kemudian tukang sonnya protes, mana tukang sonnya saya yang baik, kalau gak pakai son habis suara Pak Kiai. Ayo coba nggak ada habisnya. Terus ibu-ibu kami yang baik, karena kami yang masak kasih makan, coba nggak ada kami yang masak. Nah yang kan masak protes yang satu, kami yang baik yang bikin apa? Bikin cobek. Kalau nggak kami bikin cobek, apa mau bikin bumbu pakai dikumur-kumur? Kan nggak mungkin. Yang satu bilang, saya yang paling baik apa? Tukang garam. Kalau nggak dikasih garam juga nggak enak masakanmu. Nah kita balas ya. Tapi kan kita juga nggak tahu waktu kamu bikin garam, jangan-jangan ladang garamnya kamu kencingin, kan juga nggak ngerti. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka kita jangan selalu merasa paling baik. Nggak bisa. Jangan merasa paling baik. Nah itulah. Makanya umat Islam ini selalu diajarkan jangan merasa paling baik. Kita tahu asalnya kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim dengan seluruh keturunannya wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Termasuk kita hari ini mendapatkan iman seperti ini juga bukan karena berdiri sendiri. Kita diajarkan iman oleh guru kita. Guru kita juga oleh gurunya, gurunya oleh gurunya, terus itu. Makanya Islam ini siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jangan lupakan siratal ladzina an'amta alaihim, jangan lupakan jalannya orang-orang. Loh, makanya termasuk orang Bengkulu ini hebat, tidak melupakan jalan orang. Makanya kemarin saya lihat katanya di sini masih ada upacara tabut ya. Upacara tabut di pantai-pantai di sini itu. Itu menandakan bahwa Islam yang masuk ke Bengkulu itu Islam asli dari Arab sana, dari keluarga Rasulullah. Makanya masih ada tabut. Makanya jangan ribut kalau ada tabut ya. Ini Ibu Bapak polisi, kiai-kiai di sini tak jelasin kenapa tabut itu apa. Jadi Islam itu setelah Rasulullah di Mekah, ini dengar ya. Setelah Rasulullah di Mekah, kemudian Islam pindah ke Madinah. Masyarakat Mekah sama masyarakat Madinah berbeda. Makanya Islam itu begitu masuk Madinah coraknya berbeda juga. Di Mekah ini ketemu penyembah berhala, tapi di Madinah ketemu penyembah Tuhan yang lain, dan Madinah ini kota besar. Makanya orang Madinah ini lebih terbuka, gak ribut. Makanya masyarakat Madinah itu masyarakat lebih indah. Begitu ketemu masyarakat Madinah, Islam ketemu dengan orang di pasar, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, terutama sahabat Muhajirin kaget. Loh, ya Rasul, kita di pasar ketemu orang yang sebelumnya gak pernah ketemu. Orang apa? Orang itu kumisnya kiri dan kanan, jenggotnya 12. Terus gak bisa bilang R, kepalanya botak. Tapi kalau dagang bagus, oh itu Cina. Itu Cina, makanya utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Besok lagi ya Rasul, kita di pasar ketemu orang. Kalau dagang nakal, orang belum laku bilang sudah ada yang nawar. Orang jelek dibilang baik, yang kalau busuk dibalik. Dan pinter 100.000 dijual 1 juta. Oh biasanya orang itu Yahudi, yang dagangnya rusuh itu Yahudi. Makanya kalau pengen lihat Yahudi atau bukan, cirinya gampang kata Rasul. Orang itu biasanya kalau tua rambutnya hitam, giginya masih utuh dan gak punya jenggot. Oh gitu ya Rasul? Iya, itu cirinya orang Yahudi. Kok begitu? Iya, karena dia umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu sejarahnya waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempilin. Fak gitu kepalanya pecah malaikat Israel ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sampai matanya keluar. Akhirnya lapor, ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempilin? Oh itu Musa. Jangan main-main kamu sama orang itu. Loh gitu? Iya, saya aja ditantang, jangan lagi kamu. Ilmumu apa udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih khidir, kamu cari. Dan dia gagal. Makanya besok kalau ketemu dia yang sopan. Datang lagi malaikat Israel, ya Musa, apa mau tak tempelin lagi kamu? Enggak, nyawamu sudah expired, sudah kedaluwarsa, sudah waktunya tak cabut. Ya tapi bilang dulu, jangan coba cabut. Sudah, temanku yang bilang bahwa rambutnya sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut, itu tandanya sudah waktunya. Oh gitu ya, ya sudah kalau gitu cabutlah, dicabut. Karena akhirnya Nabi Musa dicabut sebab rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka orang Yahudi berpikir, biar gak dicabut nyawanya, maka dia rambutnya disemir, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur, biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Itu asal-muasalnya. Makanya kalau ketika zaman Rasulullah, orang Yahudi itu tidak berjenggot. Makanya agar umat Islam beda, potonglah jenggotmu biar tidak menyamai orang Yahudi loh. Itu asalnya ada. Makanya kiai-kiai yang tahu asal-usulnya gitu gak ribut masalah jenggot. Paling gara-gara Kiai Said Akil kemarin, orang jenggotnya panjang itu goblok. Kata Kiai Said, akhirnya bales Kiai Said, goblok, orang jenggotnya panjang kok goblok. Itu asal-muasalnya juga ada. Di Jawa itu kan penerus pembawa Islamnya kan Wali Songo. Tiba-tiba ada orang mengatakan Wali Songo tidak ada, musyrik kuburannya. Yang mengatakan itu salah satunya bernama Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Badrussalam, jenggotnya panjang. Akhirnya Kiai Said jengkel, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Nah akhirnya dia balas, Kiai Said yang goblok, masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Loh ini loh yang sekarang gak liputi goreng, karena sekarang banyak orang bawa bimoli kemana mana tukang goreng. Nah itu makanya lah orang Yahudi itu suka-suka aja. Makanya tafsirnya orang Yahudi gak boleh dipakai untuk nafsiri Quran. Kayak Yahudi mengatakan kenapa laki perempuan itu beda, perempuan begini laki-laki begitu, gara-gara buah khuldi. Kata orang Yahudi, buah khuldi buahnya 6. Nah buah 6 itu dipetik semua sana sampai Adam, yang 3 dikasihkan Siti Hawa. Siti Hawa gak bisa mecah, maka dipecahkan sama Nabi Adam. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, saking takutnya yang sudah pecah disembunyikan di sini. Ini tafsir Bani Israel, makanya jangan dipakai. Nah yang 2 ditaruh sini sama sini, makanya sini sama sini pecah gitu. Yang punya Nabi Adam itu 3 di bawah Nabi Adam, yang 1 ditelen nyantol di sini. Di sini, nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, taruh sih. Itu orang Bani Israel sak senengnya dia. Ya, itu sesuka-suka dia. Ya, makanya tafsir Israiliyat itu dilarang. Makanya sampai ada kitab khusus bahas tafsir Bani Israel ini dilarang. Ini loh. Ini yang mesti dijelaskan. Nah setelah itu ketemu dengan orang Romawi. Orang Romawi di Madinah pekerjaannya jualan jubah. Jubah Romawi itu kalau dipakai ada korsetnya di sini. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi begini. Terus bekas apa sisa kainnya di belakang itu panjang, harus ada yang bawakan. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi itu sombong, maka sama Rasulullah, potonglah jubahmu itu biar kamu gak khailak, gak sombong. Makanya kemudian muncul istilah isbal, motong kaki yang pepek, kain yang panjang. Nah, makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau punya saya panjang semua ya Rasul, gak apa-apa mau kamu gak sombong. Lalu sekarang makanya orang kalau ngerti ini gak ribut masalah sholat, tiba-tiba mau sholat pakai linting-linting kaki dulu, itu ngapain? Kalau aurat laki-laki itu baina surah war rupa, antara pusar sama lutut. Kalau pusar sama lututnya sudah tutupan, sudah gak usah ribut masalah mata kaki. Itu loh, ini orang ngerti ini. Nah dari situ kemudian Rasul meninggal, Islam pindah ke Persia yang paling dekat. Persia itu negara penyembah api, namanya Majusi. Ya kalau dalam film apa Avatar itu, ini apa kerajaan api itu. Rajanya Rustum, yang masuk ke situ Sayyidina Ali beserta anaknya 2, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, beserta istrinya putri Rasulullah masuk situ. Akhirnya kemudian orang Majusi masuk Islam, Raja Rustum ngambil mantu Sayyidina Husain. Lahirlah Sayyid Ali Zainal Abidin. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain dipil menantu sama Raja Rustum. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Nah, orang ya Majusi menyembah api, apinya itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Manaro itu bangunan untuk naruh api. Maka begitu orang Persia masuk Islam, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Makanya kemudian masjid Persia punya manaro. Lah setiap kaum muslimin lihat masjid Persia punya manaro, kok bagus, maka semua pengen bangun manaro seperti masjid Persia. Akhirnya adalah bangunan baru di depan masjid namanya manaro, sampai lebong namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Jadi Islam itu berkembang penuh dengan sejarah besar. Nah kadang yang kayak gini gak dipelajari. Belajarnya cuman amanu wa amilu sholihat, lupa membentuk baladil amin, lupa membentuk bangsa dan negara yang aman. Makanya kita ini kadang sekarang akhir-akhir ini kan orang ingetnya amanu wa amilu sholihat saja. Kayak misalnya sekarang yang lagi ribut Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kemana-mana bilang amanu wa amilu sholihat, iya. Tapi Hizbut Tahrir lupa membentuk baladil amin, karena baladil amin bangsa dan negara yang aman diduplikasi dengan model Filistin. Ya ribut di Indonesia, kenapa? Karena Arab itu beda dengan Indonesia. Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lebih berat kita ini. Kita ini lebih berat. Jadi kita ini susah. Yang Arab itu satu bangsa yang mikul puluhan negara. Eropa satu bangsa yang mikul puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, ratusan bangsa yang mikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Yang harus mengerti bahwa kita berbeda. Nah itu, nah makanya begitu sampai Persia, Sayyidina Ali pulang ke Madinah terbunuh. Sayyidina Husain nyusul ke Madinah, balik lagi terbunuh, dibunuh juga. Cucu-cucu Rasul meninggal semua, dibunuh. Nah meninggalnya pada tanggal 10 Asyura. Maka bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia. Ngangkat mayat cucu-cucu Rasulullah itu dengan keranda-keranda Persia. Keranda-keranda Persia itu bentuknya seperti menara gitu, kecil-kecil, dipikul. Nah itu yang kemudian untuk mengenang agar peristiwa itu tidak terulang, maka sampai sini diperingati dengan apa? Bikin tabut untuk mengingat dulu seperti itulah keranda-keranda yang bawa cucu-cucu Rasulullah. Makanya orang Indonesia di Jawa termasuk bulan Asyura diperingati dengan bulan Suro. Ambil buntutnya aja, Asyura Suro. Karena orang Indonesia ini kan biasa buntutnya diambil Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Asyura Suro. Makanya di Indonesia ini bulan Suro Asyura biasanya ada yang bikin bubur merah putih. Bubur merah pertanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Sebagian besar di tanah Nusantara, di Jawa terutama sana, kalau bulan Suro gak mantu, gak nikahkan anak, bahkan ada yang gak mandi. Untuk apa? Mengenang bahwa ini bulan duka. Yang di Jogja muter beteng 7 kali gak ngomong, bulan duka jangan terlalu banyak omong. Yang di Solo memutar beteng dengan mengambil tai kebo Kiai Slamet, bulan duka jangan terlalu banyak bersolek. Lu kan itu, nah sebagian besar mengenangnya dengan santunan anak ya yatim. Ini peringatan bagi orang yang jauh dari Rasulullah. Lu makanya orang kalau enggak, nah di sini jadi tabut, karena konflik itu sisa satu, terbunuh semua, yang tersisa namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir menjauh, punya anak Sayyid Ja'far Sadiq. Sayyid Jafar Sadiq menjauh punya anak Sayyid Ali Ulundi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Ubaidillah, menjauh punya anak Sayyid Isa, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir menjauh punya anak namanya Sayyid Alwi, menjauh punya anak Sayyid Muhammad, menjauh punya anak Sayyid Alwi, menjauh punya anak namanya Sayyid Ali Khalil Qasam, menjauh lagi punya anak namanya Sayyid Ahmad Soheb Mirbat, menjauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, menjauh punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, menjauh punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, menjauh punya anak Sayyid Muhammad sampai Sumatera, Semenanjung Aceh dan sekitarnya. Lah punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Jawa. Lah Sayyid Muhammad di sini termasuk mengajarkan tabut itu untuk apa? Mengenang agar jangan sampai terjadi lagi pertumpahan darah. Lah inilah tugu-tugu peringatan Nabi Allah biar orang tak lupa. Nabi Adam turun bikinkan tugu namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'anin nasi lalladhi bibaka tammu baraka. Kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa biar enggak dilupakan, bikinkan tugu Jabal Rahmah agar kita enggak lupa dengan masa lalu. Disuruh napak tilas ibadah haji, itulah yang dicontoh nenek moyang kita agar kita tidak melupakan seluruh masa lalu. Maka tonggak-tonggak sejarah diperingati, mulutan diperingati, Isra Mi'raj diperingati, terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah diperingati. Di sini namanya tabut, di Padang namanya tabui, Padang Pariaman, karena orang Padang enggak bisa bilang oh, bilangnya ui gitu. Ya orang Padang kan dia tabui, perut ya parui. Makanya orang Padang kalau baca Pancasila dibaca gambarnya Pancasila cie bintang pesagi limo, dua rantai pangika kudo, tiga maringin barang bui kribo, ampe satu kilo, limo kapas ko besi muko, padi pangisi parui. Bener Padang. Lah itu makanya Islam ini jadi kuat di Indonesia karena tonggak-tonggak sejarahnya enggak dihilangkan. Coba kalau tonggak-tonggak sejarahnya itu dihilangkan, kita akan menjadi bangsa yang kehilangan sejarah. Makanya Bung Karno selalu mengatakan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Kalau santri mengatakan jas hijau, jangan sampai melupakan jasa ulama. Lah kita ini di generasi Islam, di generasinya ulama. Kita ini bukan di generasi awal. Makanya Islam itu diatur dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah pertama ya Nabi, wal jamaahnya Nabi ya sahabat, wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in, wal jamaahnya tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah wal jamaahnya tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah kita ini wal jamaahnya ulama, tabi'ut tabi'ut tabi'ut panjang. Saya ini mengenal Islam diajari bapak saya. Contoh aja saya pribadi, bapak saya diajari gurunya. Gurunya ini namanya Kiai Khalid, ada Kiai Hambali. Ini muridnya Kiai Faqih Langitan. Kiai Faqih muridnya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi muridnya Kiai Hasyim. Kiai Hasyim muridnya Kiai As'ari. Kiai As'ari muridnya Kiai Khairan. Kiai Khairan muridnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan muridnya Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Benowo, Kiai Cokrojoyo, muridnya Sunan Kalijogo, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Brohim Asmorokondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin, muridnya Syekh Abdul Malik, muridnya Syekh Alawi Amil Faqih, muridnya Syekh Ahmad Sofiq Mirbat, muridnya Syekh Ali Khalil Qasam, muridnya Syekh Alwi, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Alwi, muridnya Syekh Ahmad Al-Muhajir, muridnya Syekh Isa Naqib, muridnya Syekh Ubaidillah, muridnya Syekh Muhammad, muridnya Syekh Ali Uraidi, muridnya Syekh Jafar Sadiq, muridnya Syekh Muhammad Baqir, muridnya Syekh Ali Zainal Abidin, muridnya Sayyidina Hasan Husain, muridnya Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. gini loh. Nah makanya orang kalau ngerti runutannya gini gak gampang kun. Konslet sekarang kenapa? Banyak yang konslet lupa pangkat dan kedudukannya bahwa Islam itu ada ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita ini pangkatnya muridnya ulama, tapi biar keren langsung ngambil kayak muridnya Rasulullah. Ini lu lupa kenapa? Ini milenial. What's milenial? Ini milenial, dunia serba cepat. Sekarang ini percepatannya luar biasa. Saya dulu pengen lihat gajah Afrika menunggu flora dan fauna. Kalau flora dan fauna keluar di TVRI baru kita lihat gajah Afrika. Itu kan gitu. Kadang aja sudah mau ditunggu diganggu siarannya Pak Harmoko. Kalau pencapir. Kadang masih diganggu siarannya Pak Murdiono. Lama sekali nunggu. Sekarang mana ada orang bisa nunggu gitu? Gak ada, cari tuh. Tinggal di sini nih. Orang milenial, gajah Afrika, keluar. Kinjeng kawin, keluar. Tengah Afrika, keluar semua di sini. Ini milenial. Dulu yang namanya polisi dan saya santri, jatuh cinta itu sakit. Karena terpisah jarak dan waktu. Jauh, makanya nulis surat dulu. Cari kertas pink. Warnanya pink, baunya harum, terus ditulis, "Dek, aku telah tugas di Rejang. Kita jauh, engkau di sana, aku di sini." Kalau saya biasanya, "Dek, kita terpisah jarak dan waktu karena engkau telah masuk penjara suci." Maksudnya pesantren. "Maka ku tulis sajak rinduku ini. Aku rindu engkau yang jauh. Malam hari ini engkau di sana, aku di sini, tapi aku yakin kita berada di bawah sinar rembulan yang sama." Tulis. Terus itu dikirim. Sekarang mana ada orang merindukan seperti itu? Tinggal foto jepret dikirim, bawahnya tulis mah itu aja. Cepetnya luar biasa. Ini percepatan dunia. Mana ada sekarang orang belajar bagaimana bikin apa tempoyak itu? Nggak ada. Langsung lihat di YouTube tutorial bikin tempoyak itu nggak ada. Makanya orang sekarang kalau ngaji bisa langsung dari internet hadis ini. Makanya terkadang orang lupa merasa langsung muridnya. Nah, Nabi. Padahal kita ini di generasi yang jauh lupa ahli sunnah wal jamaah. Nah dulu ulama-ulama mengajarkan wal jamaah kayak kita. Kita sholat juga misalnya. Dulu kalau ulama sholat itu gak buru-buru. Sholat duhur misalnya jam 12:30, ulama dulu mundur sampai 13:30 atau jam 2. Lah kenapa? Karena wal jamaahnya masih di sawah, masih di kebon, maka ditunggu. Adzannya mundur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iyalah, kalau enggak datang, tunggu lagi. Robana, ya Robana. Kan itu nunggu. Makanya sampean kalau mau cari agama dengan Islam ahli sunnah wal jamaah, cari yang sampean ngerti. Jangan ketinggian langsung lompat ke sana. Sekarang orang banyak lompatnya ketinggian. Berkedudukan sebagai muridnya ulama, gayanya langsung kayak muridnya Nabi, ya itu konslet. Terus sholat, sholatlah Allahu Akbar. Kita ini di Lebong, pemancarnya jauh dari pemancar utama. Pemancar utamanya Ka'bah. Sini pemancar lokal, fawal luwajaka syatrol masjidil Harun, cuma ngarah-ngarah aja karena pemancar Lebong, maka sinyalnya gampang hilang. Wah, mau. Sinyalnya utuh, begitu datang bakso, sinyalnya hilang. Ada ting-ting, bakso. Kita. Wah, angbal. Tiba-tiba ada gua, ya Allah, kerupukku kehujanan. Ini sinyal lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihin marambikal ahla alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada. Lama ini. Lama ini. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok. Makanya ulama sini hati-hati kalau sholat. Kadang ada yang sholatnya begini, Allah Akbar. Ada yang begitu, gak usah milih yang begitu. Kenapa kiai-kiai ulama-ulama tahu dalil semua? Ada, tapi orang sini ini matanya tidak khusyuk, matanya tolak-tolak, mukanya bolong gitu. Makanya kalau milih yang Allahu Akbar, kita pasti lihat tuh. Ini kiaiku nyetop apa gitu. Makanya kita Allahu Akbar. Di sini enggak usah yang milih yang begini, Allah. Karena apa? Di sini ini orang ini kakinya cap salep 8 kaki rangen di sini ini. Kalau dipegang itu mesti jengkat gini, makanya udah biasa aja. Ini loh makanya kiai ulama wal jamaah sini tahu dari dulu kepala kita bocor apa bocor denger apa-apa. Makanya kalau habis sholat diajak zikir la ilaha illallah. Kepalanya tadi yang bocor ya kepalanya diajar zikir goyang tangannya yang biasanya gak khusyuk diajar pakai tasbih loh. Nah, terus ada yang protes, saya lihat hadis, baca hadis sahabat Rasulullah itu kalau zikir diem begini. Lah kan kamu yang enggak tahu. Rasulullah dan sahabat zikir diem, ya hatinya ke sana wong zikir di samping Rasulullah masuk wifi Rasulullah. Maka orang yang berzikir di samping Rasulullah hatinya musul kepada Allah. Lawal jamaah lepong diajak diem begini, ya tidur. Makanya sini gedek-gedek sambil bunyi, karena kalau enggak bunyi yang tua-tua enggak dengar, enggak bisa menirukan. Makanya kalau ada kiai sampean jangan ikut, ada ulama kok cuman bisa sholat kok cuman gini. Itu sampai tua sampean enggak ngerti itu bunyi apa. Beli tasbih mau copo bambah. Makanya dengar ya Allah, Allah ribut biasa. Untuk mengajarkan wal jamaah yang tidak bisa dikir, jangan terlalu tinggi ngukur diri ya. Sampean yang jarang sholat, maka para ulama dulu memilihkan tarweh yang 20. Tidak usah ribut, dalilnya yang benar mana. Dua-duanya benar, 8 benar, 20 benar. Wong yang gak tarweh juga benar. Wong itu sunat, jadi gak tarweh gak apa-apa. Jadi jangan ribut 8 apa 20. Kalau saya di kampung-kampung saya pilihkan yang 20. Sebab apa? 20 ini lebih aman bagi orang kampung yang jarang sholat. Kenapa lebih aman? 20 aman. Kalau di akhirat yang benar itu 8, yang 20 masih punya sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Coba. Saya milihkan, jangan ribut. Di kampung-kampung orang kalau ada polisi takut, ya kan, naik motor gak pakai helm ada dikira kita mau nangkep lari sana. Lihat polisi aja takut, apalagi lihat malaikat mungkar nakir, pasti lebih takut lagi. Makanya biar nanti gak grogi, orang kampung diajari ditalkin kalau mati. Ini diajari talkin kalau mati biar bisa jawab. Nggak usah ribut nyampe apa enggak. Ya nggak ada yang tahu nyampe apa enggak. Pokoknya perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari naik dari gendongan sampai liang lahat. Nah, orang mati itu masih di liang lahat. Maka ajarilah dengan talkin. Nggak usah ribut nyampe apa enggak. Itu karena yang paling tahu ya yang mati itu. Makanya kalau kamu ingin tahu apa enggak, mati yo nanti kan tahu. Nah, itu makanya ulama ini ngajarkan puasa lebih sulit bagi orang lepong daripada orang di Arab. Orang di Arab keluar rumah tetap khusyuk, tapi orang lepong kalau keluar rumah puasanya enggak khusyuk, karena di lepong keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Di Arab keluar rumah lihat padang pasir. Makanya kata kiai, daripada kamu gak khusyuk tidur aja. Dalilnya apa kiai? Naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Karena tidur dianggap ibadah, maka akhirnya orang Indonesia kalau puasa banyak tidur. Karena terlalu banyak tidur, kiainya sepi. Karena kiainya sepi, pergi ke pasar beli mercon. Makanya akhirnya kalau bulan puasa dar. Makanya tolong Pak Polisi, kalau ada merconan gak usah diapa-apain. Karena mercon bagi Indonesia perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lu kan itu rambi. Orang tarwedor ya mestinya seneng kita tahu, oh gak khusyuk ternyata saya, sudah Allahu Akbar, ternyata masih ada yang lebih besar namanya mercon. Lah itu di sini. Terus tak kalau malam dok tek sahur habis puasa halal halal itu di Arab nggak ada yang begitu. Haji, ulama sini ngajarkan haji nggak langsung ke Mekah. Sebelum kesana karena ngantrinya terlalu lama, maka ditempelkan gambar Masjidil Haram di dindingnya masing-masing. Oh besok ke situ gitu. Kalau sudah daftar, kemudian latihan dulu di alun-alun lah. Lebong apa yang Allahumma ajan pakai kain ikhram tapi kabinnya triplek itu biasa aja orang sini. Baru nanti pergi haji beneran ke Makkah. Lo ini lo namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan terlalu tinggi. Ahli sunnah wal jamaah zaman Rasulullah Quran gak ditulis karena sahabat apal Quran. Orang apal gak perlu nulis seperti saya. Apal wajah istri saya, maka kemana-mana saya nggak pernah bawa fotonya. Wah, ngapal saya. Makanya ibu-ibu yang fotonya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu, karena itu tandanya belum apa. Nah, jadi sahabat itu sama Rasulullah nggak dituliskan Quran karena apal. Tapi begitu sahabat ini ditinggal Rasulullah, ketemu wal jamaah berikutnya yang gak ketemu Rasul, dituliskan Quran. Tapi Qurannya sahabat ini Quran kuno, cuma lungki-lungki kayak cacing gitu aja. Makanya zaman tabi'in setelah ditinggal sahabat, lungki-lungki kayak cacing dikasih titik nun titik atas bak titik bawah. Itu baru tahun 65 Hijriah. Yang kasih titik-titik namanya Abdul Aswad Ad-Duali. Disebar lagi bawahnya gak bisa baca titik-titik tok. Dikharokati oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farawiti tahun 150 Hijriah. Setelah 125 tahun Rasulullah meninggal, baru dikasih syakal fathah kasroh bomah. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farawiti. Disebar lagi gak bisa dibaca karena lidah orang berbeda-beda. Orang Andalusia baca Quran wadduha, keluarnya wadduhe. Orang Turki mustaqim itu. Orang Padang lakanuri. Orang Sunda alladzina. Orang Jawa alhamdulillah alkamdu, wong punyanya hono coroko. Ya hayu ya qayyum ya kayyuku ya ka. Lumu rabbil alamin rabbil nga. Amin. Orang Bali gak bisa tok, bisanya tok. Makanya sirotol latina namta lelma kedung Bali. Orang Bugis alaihim, bisanya alaihim. Makanya dulu di Jawa ada santri dari Bugis, sirotol latina namta alaihim. Mingkem sirotol latina namta alaihim. Lo Abdurrahman aja berdua mang orang Bugis itu. Makanya akhirnya biar semua bisa baca Quran, dibikinkan ilmu baca Quran namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam lo. Jadi setiap wal jamaahnya beda, cara ngajarnya beda. Sama kayak kita ini gak ketemu Rasulullah, maka kita diajari sholawat tan tadi itu apa, kita kenal Rasul, hubungan kita sama Rasul itu sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat kalau dengan Allah sholat, tapi sholat tanpa sholawat tidak sah. Makanya kita diajarkan sholawat. Nah sholawat itu kalau dipakai rame-rame namanya sholawatan, karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an. Kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudung ngan sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung, ngan jilbab kalau belum dipakai, dipakai jilbab pan. Makanya sholawat yang dipakai namanya sholawat tan, yasin yang dipakai namanya yasin nan, tahlil kalau yang dipakai namanya tahlilan. Lo itu aja, ini akhiran bahasa Indonesia. Makanya biar kita ngerti sholawat ya cari sholawatan. Ada yang santri marhaban ya nur aini marhaban marhaban, ini santri yang muda, yang tua halo ya nabi salam alaika, napasnya udah pendek. Ini muridnya ulama. Yang ibu-ibu yang senengannya dangdutan, ini selawatan coro dangdut. Ya Rasulullah salamun alik de de de de de de. Ya Rabbi Aisyah. Nah, yang kau tanpadai haji. Ya Allah judi wal karami. Ya Allah judi. Ya Allah judi wal karami. Duhai senangnya pengantin baru. Coba mesti sambil gendong anak nyanyi. Duhai senangnya pengantin baru, gendong anak, karena gendong anak itu gak enak, capek, kadang diongkoli, biar tidak emosi, inget pengantin baru, karena anak hasil pengantin baru. Itu biasa di sini punya ulama yang senang India dengan gaya India. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi Aisyah. Ya, santri semua ini. Al-Fatihah jiratal alami ya Allah arju. Tumhi humat halun tumhi hur. India. Yang orang Sunda dengan gaya Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya Rabbi asyani wal diwataraji adabataya jiratal ratal alami ya uailar juhi wal karami eselilin macece. Yang orang Jawa, orang Jawa ini dengan gaya Jawa biasa aja kalau orang Jawa. Wah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, ya Habib salam alaika, salawatullah salam. Ayo Brownie, jangan loh ini Indonesia indah alis senawal. Makanya Gus Dur itu ya orang hebat, ahli sastra, bikin selawat lagunya lagu dangdut, karena orang ini suka dangdut. Astagfirullah Rabbal Baraya. Allah ilal khataya Rabbi zidani ilman nafiah wa wafiqani amalan sholihah. Itu kan lagu dangdut. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Ini kan lagu dangdut, aslinya lagu Melayu kuno, dinyanyikan kembali sama Ida Laila, grupnya namanya Awara, dulu yang ngarang namanya Abdul Qadir sama Ahmadi, makanya lagunya bagus karena yang ngarang para ulama. Lagu sekarang yang ngarang bikin pusing itu. Oh, lu ada lagu pusing nanya terus. Di mana dulu? Kemana? Di mana? Tak tahu di mana? Tak tahu kemana? Kemana? Di mana? Nanya terus sampai Ayu Ting Ting suaminya hilang juga nggak tahu. Ada lagu nggak ada suaranya, bokong to ada lagunya Inur. Goyang kebon sampai Kiai se-Indonesia goyang iblis itu, goyang setan. Ya nggak apa-apa cuma satu orang Gus Dur, nggak apa-apa Mbak Inur gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur diolok-olok sama orang se-Indonesia karena mengatakan goyang nggak apa-apa. Saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim Cirebon, Gus, bawa Gus Dur ke Cirebon. Saya bawa ke Cirebon. Dia diri betul di Cirebon, ditanya, kenapa Anda mengatakan goyang Inul gak apa-apa? Goyang Inul itu kalau sudah goyang pantatnya kiri kanan, Masya Allah penuh syahwat. Kok gak apa-apa Gus Dur ini bagaimana? Gus Dur cuma senyum sambil jawab, loh apa Anda lupa aku udah gak lihat. Ya berhenti akhirnya, gak ada lagi yang nanya. Oh ya sudah kalau gitu ngomong apa. Nah itu yang terjadi, makanya kadang kalau kita ini terlalu semangat ya lupa. Dan ada yang bilang, kenapa sholawat kok beraneka macam? Sholawat itu jangan beraneka macam, ya jangan gitu. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, milik semua bangsa. Ada umatnya yang seneng dangdut, biarlah dangdutan. Ada yang seneng arah-arah, nah ini Rasulullah. Makanya sholawat itu dengan bahasa apapun bagus. Beda dengan wayang. Wayang itu punyanya orang Jawa, bahasa Indonesia jelek. Bumi guncang kancing langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Lah bisa. Indonesia Raya itu bahasa Indonesia, punya seluruh bangsa, enggak bisa diganti. Pakai bahasa Jawa jelek. Indonesia tanah airku, bagus coba bahasa Jawa. Indonesia lemah panyuku. Apalagi kena bahasanya orang Banyumas, Indonesia lemah Banyune nyong. Makanya gak bisa, adhan itu juga gak bisa diganti-ganti. Adhan itu yang bagus ya begitu itu, jangan dirubah-rubah. Ya Rasulullah, itu adhan. Ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya enggak boleh rusak. Agaknya ini. Lah ini kehidupan kita di sini yang indah. Makanya terus di sini selawatan itu macam-macam, ada modelnya Habib Syekh. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya Nabi Muhammad. Lalika Allah, lalika Allah. Ya hanana. Saya nirukan kokoknya itu yang gak bisa. Nah terus kalau sholawatan akhirnya orang sini saking senengnya bawa bendera. Gak usah protes, kenapa sholawatan kok pakai gini-gini? Orang senang, cinta Rasul, mahabbah tumbuh karena sholawat lahir cinta. Ya begini-begini biasa. Ya hanana, biasa aja orang cinta dari dulu begini ekspresinya. Coba nanya Pak Kapolres, waktu lihat Bu Kapolres pertama kali datang gitu pasti yes gitu. Makanya begitu sholawatan, biasa aja orang cinta itu juga biasa aja. Iya biasa aja. Apa sholawatan berlebihan? Masa anta Samson anta Badrun, engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Dari dulu cinta itu memuji engkau seperti purnama, wajahmu seperti purnama. Jangan begitu ya Rabbi bil Mustafa balik makau di tanah. Dari dulu cinta itu gak ingin berpisah. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya kan biasa aja. Kalimat cinta jangan kamu lihat dengan ilmu fakir, berubah kamu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta kamu bakas ribut sama bapakmu. Lah kenapa? Oh, kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu. Yo, ya bisa. Rumah irama, pacarnya hilang, kalimatnya juga berlebihan, musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Pacar hilang, tanya Allah karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Jawab, pacar hilang aja tanya Allah. Ini selawatan ini memang tentang cinta lah. Ini terjadi di muridnya ulama. Makanya Indonesia berkembang jadi seperti ini karena orang diajarkan bagaimana mengenali diri dalam Islam, dalam bingkai muridnya ulama. Malah sekarang orang lompat ke sana, makanya ribut sekarang ini. Ini haram, ini musyrik, ini musyrik. Ini orang-orang yang baru datang yang nggak ngerti persoalan Indonesia. Dulu ketika datang, ya Allah, susahnya luar biasa karena Indonesia negeri yang kuat. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Sayyid Muhammad datang ke Sumatera berat, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir datang ke Jawa berat. Nyebut Allah nggak bisa zaman segitu, maka Allah diganti dengan nama Gusti, Pangeran, Tuhan, karena luar ribut. Nyebut sholat ribut, makanya dikasih nama sembahyang. Nyebut musola ribut, dikasih nama surau atau langgan. Syaikhun ustadzun ribut zaman Hindu, maka dikasih nama kiai. Ada kebun kiai Slamet, tombak kiai Pleret. Loh, itulah dulu seperti itu. Bagaimana susahnya kita menjadi orang Indonesia awalnya. Makanya kemudian diajarkanlah membangun Islam dengan cita rasa Indonesia. Allah, Tuhan, Pangeran, Gusti. Bagaimana orang hidup bersama, ajarkan musyarakah, hidup bersama tidak ada raja, tidak ada hamba. Biar hidup bersama lebih mapan, dipakailah bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian harus saling bertanggung jawab, maka raja dan hamba diganti dengan ra'iyah yang sekarang dikenal dengan nama rakyat. Kalau sudah jadi ro'iyah atau rakyat, salinglah bermusyawaroh. Maka yang dipakai wasyawiru fil amri, bermusyawarohlah. Maka bahasanya menggunakan bahasa Al-Quran, musyawaroh. Kalau musyawaroh jangan menang-menangan sendiri, maka agar musyawaroh gak menang-menangan sendiri, tempatnya dikasih nama majelis. Fafsahu fil majalis, fafsahu yafsahillah. Kalau sudah seperti itu, pilihlah pemimpin yang memenuhi standar wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Lah dulu ini disebar, saya cuma tilkubro, Said Muhammad di sini punya murid Sunan Ampel, Bang Ampel pindah ke Surabaya sana, murid-muridnya bergerak ke seluruh Indonesia, membangun kekuatan seperti itu di Sulawesi namanya Datuk Ribandang. Mengembangkan di Sumatera namanya Aryo Abdillah, mengembangkan ke Kalimantan namanya Khatibda. Dayak lahirlah kekuasaan-kekuasaan baru, wujud kaum muslimin. Belanda datang dilawan secara bareng-bareng. Akhirnya apa? Bersatu bersama setelah Belanda pergi, membentuk perbedaan dalam satu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Perbedaan itu disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya karena dulu dikembangkan oleh para wali, maka NKRI ini daerahnya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Dan itulah yang kemudian karena berbeda-beda menggunakan Pancasila. Kalau Nabi menggunakan piagam Madinah, untuk menjembatani perbedaan kita menggunakan Pancasila. Benderanya merah pun putih, gak usah diganti-ganti. Yang NU gak usah memaksakan ganti merah putih, gak usah. Bendera ini yang merah putih yang disepakati Sabang sampai Merauke. Hizbut Tahrir menawarkan bendera tauhid menurut dia, sandingkan dengan merah putih, ya ribut. Terus bilang, ini bendera tauhid, kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Santri tidak anti la ilaha illallah, karena santri setiap hari kalau tahlil pakai la ilaha illallah. Kalau bendera PKI Palu Arit saya gak mau, karena Palu Arit disatukan dalam bendera. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai Arit, pergi Nukang tetap pakai Palu. Ya saja. Jadi gak usah kaget, ini Indo Indonesia punya merah putih nenek moyang kita luar biasa. Ribut dengan Belanda, akhirnya merah putih taruh di atas rumah. Belanda curiga tiang rumah dikasih pisang. Belanda curiga tiang rumah dikasih tebu. Masih curiga dikasih padi. Masih curiga dikasih kelapa. Besoknya bawa makanan, akhirnya Belanda oh cuman mau makan. Makanannya habis, kelapanya rontok, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok. Yang tersisa tinggal merah putih. Itu perlawanan zaman Belanda. Makanya ketika merah putih ditambah biru oleh Belanda, disobek oleh santri pada tanggal yang terjadi peristiwa 10 November di Surabaya. Jadi merah putih untuk berkipar ini butuh jutaan nyawa, butuh ribuan senjata untuk menegakkan merah putih. Sekarang merah putih gak minta apa-apa, hanya minta untuk kita angkat tangan menghormat bendera ini. Jangan kau bilang musyrik, jangan kau bilang kafir, karena kita hanya hormat bendera yang dulu menghasilkan ribuan nyawa tapi mempersatukan ribuan manusia Indonesia. Pancasila ketika yang seperti itu mau ditambah dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ribut seluruh Indonesia, maka akhirnya dihapus 7 kata itu, jadilah Pancasila yang hari ini. Jadi seperti ini karena jutaan nyawa berkorban untuk Indonesia. Maka kalau kamu waktu itu gak ada di Indonesia dan belum pernah berkorban untuk Indonesia, jangan ganggu Indonesia. Ini kau di mana? Loh, oh, tiba-tiba Pancasila musyrik, merah putih merah, tapuk lambimu. Loh, jangan, kita udah bangsa paling enak di muka bumi. Gitu loh, kita gak lihat bangsa-bangsa sekarang sedang kacau balau. Makanya kalau ada apa-apa, sikat sekarang sama pemerintah, ganggu. Itu dilakukan di negara manapun. Suriah jebol karena ISIS, ISIS singkir dari sana. Palestina sedang membangun bangsanya dan sulitnya seperti itu. Mesir sulitnya seperti itu. Maka kita belajar dengan cara Indonesia. Tetangga negara kita Malaysia itu negara kecil, ribut pusat teroris dulu. Sebagian lari ke Indonesia, ada Ashari, ada Nurdin Top. Akhirnya Malaysia mengambil sikap dengan ISA, Internal Security Act. Bagi siapapun yang mengganggu ajaran kenegaraannya dihukum tanpa ada pengadilan. Dan kemudian bangsanya dirapikan, khutbah saja diatur oleh negara. Di sini tidak ada yang ngatur, maka jangan kau katakan negara mengkriminalisasi ulama. Negara Indonesia tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Memang di ulamamu yang kriminal, memang gak ada. Saya ngaji kemana-mana yang ngomong kriminalisasi ulama, bisa alok-alok presiden, bisa alok-alok kapolri, mengolok-olok panglima TNI. Ini orang-orang ngeblinger. Kalau di Malaysia, di Arab udah mati itu orang-orang itu mengolok-olok kayak gitu. Indah di sini dibiarkan karena kita punya negara yang memang punya toleransi tinggi. Jangan bikin-bikin anti-Islam, anti apa. Islam berkembang. Kalau ini jadi presiden, azan tidak ada. Beliau jadi presiden sudah 5 tahun, azan masih ada. Jangan bikin-bikin kamu ya. Jangan bikin-bikin, kalau kalian berzina akan disediakan kondomnya. Ternyata gak ada peraturannya, sekarang minta maaf. Tapi berapa hoak yang tidak sempat minta maaf, kalian akan ditagih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hoak dengan tetanggamu punya kesempatan minta maaf, tapi kalau hoak dengan negara, dengan presiden, kapan kamu bisa minta maaf? Karena kamu gak pernah ketemu. Mau ketemu disaduk sama pas pampres. Makanya Malaysia keras sekarang, dan Malaysia punya standar perubahan yang luar biasa. Bangsa dan negaranya dikembalikan kepada si Upin dan si Ipin. Yang bangsanya diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin bersama cikgunya itu. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bangsa Malaysia hidup berdampingan dengan ras India. Dia harus tahu, maka diajarkan dari kecil mengenal tokoh namanya Jarji. Malaysia si Upin dan si Ipin gak boleh lupa, dia hidup bersama ras Cina. Dari kecil dikenalkan dengan Mei Mei. Dia gak boleh lupa dari kecil hidup dengan ras Indonesia, dikenalkan dengan nama tokoh Susan. Susan, ini cara mereka mengajarkan kebangsaan buat masa depan Malaysia. Itu hebat. Amerika mengajarkan kebangsaannya, gak boleh malu ketika Amerika kalah di Vietnam dengan Vietcong. Dia ajarkan anak-anak muda dengan kebangsaan biar gak malu, bikinkan film Rainbow 1-5. Hebat mereka ini. Malaysia, Amerika tahu akan mengambil spiritual dari Cina biar bangsanya gak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu dengan Jepang, American Ninja. Bahkan film ninja terakhir dari Amerika, The Last Samurai, dengan tokohnya Tom Cruise. Amerika gak boleh malu, Jepang juga gak boleh malu, bangsanya pecah perang antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, saling bantai sesama anak bangsa, agar bangsanya tidak malu, maka dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Oh, ini bangsa, maka dulu Pak Harto bikin film Aci, Aku Cinta Indonesia, diserahkan kepada si Unyil. Nah, ini cara berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena ini milenial. Orang bisa kemanapun sekarang. Rambut manapun bisa dicontoh. Informasi manapun bisa ditembus. Yang nggak bisa kita tembus, kalau kita masuk ke negara orang harus pakai paspor dan pakai visa. Maka bangsa dan negara adalah pertahanan terakhir untuk ras-ras kecil. Cepesek-pesek. Ini. Untuk Indo. Ini kita jaga, ini punya negara, negara punya apa, kewajiban memberikan kemanfaatan bagi kita. Kemanfaatan dari negara hanya dibikin oleh undang-undang. Tanpa undang-undang tidak bisa kemaslahatan. Jalan dipakai karena ada undang-undang, gunung ditembus karena undang-undang. Undang-undang tidak bisa dibuat tanpa adanya gedung parlemen, gedung DPR, MPR, DPR, MPR tidak bisa dimasuki tanpa adanya partai politik. Makanya kemudian warga negara dibikinkan partai politik. Partai politik ini jalan menuju kemaslahatan undang-undang. Dalam kaidah fikih namanya mala ya timbul wajib illa bi fahuwa wajib. Maka sampean jangan alergi dengan partai politik, jangan alergi dengan politik, karena itu semua adalah jalan menuju kebangkitan bangsa dan negara. Iya, sampean minta bantuan tanpa undang-undang tak bisa. Undang-undang hanya bisa dibikin parlemen. Pak Eko memakmurkan seluruh desa se-Indonesia. Beliau ini penanggung jawab. Hari ini secara negara makmur tidaknya desa seluruh Indonesia tergantung beliau. Maka kalau desanya pengen makmur, dekat-dekatlah dengan Pak Eko. Apalagi ini dapilnya di sini. Itu dekat aja. Lurah-lurah seluruh datang aja ketemu Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nah, ini makanya beliau ini yang tanda tangan. Desamu dapat bantuan apa enggak? Ini Pak Eko ini. Nanti terus Pak Lurah. Makanya pilih lurah yang bisa tanda tangan. Tadi malam saya baru tahu ternyata menurut Pak Eko 60% ya. 300% penanggul orang apa lurah Indonesia nggak lulus SD. Tapi nggak apa-apa karena lurah adalah penguasa paling bawah. Kalau sebagian besar rakyatnya nggak bisa nulis, nggak bisa apa, nggak lulus SD, berarti kalau lurahnya nggak lulus berarti dia adalah apa, representasi mayoritas masyarakat di sana. Itu berarti tugasnya masih panjang loh. Ini semua pakai peraturan dan itu harus dilakukan oleh negara yang ngawasi, ya TNI, Polri. Maka jangan sampai karena pemilu kita ribut, jangan olok-olok presiden. Jangan sekali-sekali olok-olok presiden. Saya kalau lihat olok-olok presiden dan di depan saya tak tembiling sama saya. Karena saya gak mau punya presiden jelek. Siapapun yang jadi presiden harus putra terbaik bangsa Indonesia. Gak boleh jelek. Olok-olok saya gak apa-apa, saya bukan pemilik negeri, tapi jangan olok-olok presiden. Kalau kamu olok-olok presiden berarti kamu olok-olok pemimpin negeri ini. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa? Jadi lurah panggil Pak Lurah, jadi camat panggil Pak Camat walaupun kecil, karena bangsa butuh penghargaan. Rasul tidak boleh dipanggil Muhammad, Allah menyatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dho. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu memanggil sesama temanmu. Maka ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah, pemimpin kita Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden, jangan kau sebut Jokowi, memang kamu apa kok Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu. Itu baru bangsa yang waras, yang mampu menghargai bangsanya. Nggak usah ribut. Ini nilai tukar uang turun. Uang Indonesia nggak akan stabil. Kenapa? Karena Inggris curang dalam urusan apa teritori itu. Asia Tenggara. Singapura, Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal. Saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia. Yang jelek masuk Jakarta. Ibarat ibu-ibu ke pasar kesiangan mikirin kalau udah kayak begini urusan bangsa. Dulu Cina menguasai pasar buah naga dunia. Begitu buah naga dikebunkan di Indonesia, buah naga Malaysia enggak apa Cina enggak laku. Sampean juga harus tahu karet termasuk apa? Sawit itu komoditas internasional. Yang mengambil sawit terbesar itu adalah untuk minyak, tapi minyak sawit oleh Amerika diajar penuh kolesterol, mengandung penyakit. Sekarang ganti minyak nabati. Dulu penguasa minyak goreng dunia itu Indonesia karena kopra, karena dari kelapa. Begitu minyak kelapa dituduh mengandung kolesterol, hancur minyak kelapa Indonesia, diganti oleh sawit. Sekarang sawit dibilang sebagai sumber kolesterol dan penyakit, maka gantilah sebentar lagi dengan minyak goreng yang lain. Dan akan begitu terusnya. Itu namanya perdagangan dunia. Orang Melayu pinter-pinter lebih dulu dari orang Jawa, karena dulu yang bisa sekolah pertama itu orang Melayu, karena punya karet dan kopi. Karet kopi perdagangan internasional. Makanya orang sini lebih pinter dulu daripada orang Jawa. Tapi orang sini dulu pinter-pinter, anaknya sudah jadi anaknya orang pinter, anaknya orang kaya. Akhirnya gak mau pinter dan gak mau kaya. Akhirnya orang Jawa yang bisa sekolah, nanti yang Jawa sekolah jadi orang pinter, orang kaya. Anaknya orang pinter, anaknya orang kaya, mungkin juga jadi bodoh lagi. Maka menjaga keberlangsungan kehidupan dengan tetap bersama, ini yang lebih penting di Indonesia. Pemilu hal biasa. Kalau suka, pilihlah yang kamu suka. Kalau gak suka, pilihlah yang kamu tidak suka. Udah gitu aja, gampang loh sebenarnya. Tapi jangan biarkan Indonesia tanpa pemimpin. Jangan biarkan Indonesia tanpa undang-undang. Suka tidak suka, beliau-beliau yang di atas inilah calon-calon pemimpin Indonesia, calon-calon pemimpin Lebong. Maka kita pikirkan juga nasibnya Pak Wakil Bupati ya. Itu kalau yang masih gadis, yes. Yeah. Atau baiknya kita bikinkan acara tarian Lebong gitu. Yang boleh menari yang khusus kecenderungan nanti dilihat. Nah, sepatunya siapa yang ketinggalan di situ. Kalau sudah begini yang doakan. Kalau sudah begini